Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusana tarfata 'ain. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat dan rahmat-Nya di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah ruahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat mengenal sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang terpuji, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengikuti langkah beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masuk ke bab baru, yaitu kitab Adabus Suhbati wal Ukhwah wa Mu'asyaratul Khalqi wa Nahwi Dzalik. Itu pembahasan kitab tentang adab pergaulan, agar bersahabat dan persaudaraan serta pergaulan di antara hamba. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, i'lam annal alifata thamratul husnil khalqi wa tafarruqa thamratu su'il khalqi. Kata al-imam Qudamah rahimahullahu ta'ala, ketahuilah bahwasanya bersatu itu adalah buah daripada baiknya akhlak, sebagaimana bercerai ya adalah buah daripada buruknya akhlak. Kalau kita mendekatkan diri kepada seorang hamba dan ada kedekatan, itu menunjukkan ada baiknya akhlak. Tapi kalau kita menjauhkan diri bahkan berpecah dengannya, maka ini bagian dari ciri buruknya akhlak. Beliau menyebutkan sebab alasannya, li'anna husnal khuluqi yujibu tahabbaba wa tawafiq wa su'ul khalqi yuthmiru tabagut wa tadabar. Bahwa karena baiknya akhlak itu mewajibkan seorang saling mencintai dan saling menyepakati, ya, adanya kasih sayang. Dan buruknya akhlak itu membuahkan saling membenci dan saling membelakangi. Ya. Jadi kalau baiknya hati mengharuskan seorang hamba ini akan ada saling mencintai di antara mereka dan mengasihi sayangi. Banyaknya kesepakatan-kesepakatan. Ya. Dan buruknya akhlak ini akan menghasilkan kebencian di antara mereka, wa tadabar artinya saling membelakangi. Ya. Artinya tidak ada kecintaan, tidak ada kasih sayang di antara mereka kecuali mereka berpaling satu dari yang lainnya. Wa la yakhfa ma fil husnil khuluqi min fadl, dan tidak samar lagi bahwasanya dalam baiknya akhlak itu banyak keutamaan. Wal ahaditsu dalatu ala dzalika. Jadi hadis-hadis menunjukkan atas keutamaan tersebut. Ya. Jadi selain tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa adab pergaulan dan persaudaraan antar hamba ini intinya adalah kepada baiknya akhlak. Karenanya akhlak ini banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fadailuhu, yaitu keutamaannya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda rahimahullahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu qala, dia bersabda, "Ma min syai'in asqala fi mizanin al-mu'min yaumal qiyamati min khalqil hasan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada baiknya akhlak. Jadi tidak ada yang lebih berat timbangan pada seorang mukmin ya pada hari kiamat daripada baiknya akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak memiliki keutamaan. Bahkan dikatakan Nabi adalah timbangan yang paling berat yang dengannya seorang hamba akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan faman kanat madza saqulat mawazinuhu fa huwa fi'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan hidup di dalam keridhaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat apa ayatnya? Al-Qari'ah ya syabab. Faman kanat paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Paman khaffat mawazinuhu faumuhu hawiyah. Kalau seandainya dia berat, maka dia dalam kehidupan yang diridhai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ringan, di mana? Di hawiyah, yaitu neraka hawiyah. Kemudian juga disebutkan di sini, wasuila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Nabi ditanya tentang orang-orang yang banyak masuk surga. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling banyak masuk surga? Faqala, maka dia bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu orang yang bertakwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Baiknya apa? Baiknya akhlaknya. Wa amma al-mahabbatu fillahi ta'ala fa fi sahihaini min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Adapun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah ada pendalilannya dalam sahihain berarti Bukhari dan Muslim dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sab'atun yudilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Fadhakara minhum wa rajulani tahaba fillahi istama'a ala dhalika wa tafaraku alih. Kata Nabi SAW, ada tujuh ya, orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak naungan kecuali naungannya pada hari itu. Disebutkan salah satunya dari tujuh itu, rajulani, dua orang, tahabba fillah, yang keduanya saling mencintai karena Allah. Ya, istama'a ala dalika, dia bersama dengan saudara itu karena itu, dan dia berpisah dengan saudaranya karena itu juga. Jadi seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala bersama karena kecintaan kepada Allah dan berpisah di antara keduanya itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila seorang mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalla ala husni khulqihi, menunjukkan baiknya akhlak dia. Begitu pula seorang yang menjauh dari saudaranya, menjauh dari yang lainnya. Li'anna hubbullah subhanahu wa ta'ala, karena kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pun jala ala husn khalqihi, menunjukkan baiknya akhlak dia. Jadi baiknya akhlak seorang, kadang dia menjauh dari saudaranya, sebagaimana kadang baiknya dia pada seorang itu dia bersama saudaranya. Karena kebersamaan juga tidak selamanya baik, sebagaimana berpisah itu tidak selamanya baik. Kapan bersama itu baik dan berpisah itu baik? Istama'a ala dhalika wa taraka alai. Dan bersama dengan saudara kita karena cinta kepada Allah, dan berpisah pun karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti berikutnya akan dijelaskan oleh Imam Qudamah rahimahullah ta'ala rinciannya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, yaqulullahu azza wajal, berkata Allah azza wajalla di hadis qudsi, haqqat mahabati lil mutahabina fi wa haqqat mahabati lil mutabadhilina fi wa haqqat mahabati lil mutazawirina fi. Jadi benarlah orang itu akan mendapatkan kecintaanku, ya, bagi orang-orang yang mencintai karenaku, dan seorang akan mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang memberi karenaku, dan benar orang itu akan mendapatkan kecintaanku bagi orang-orang yang saling mengunjungi karenaku. Subhanallah, ada tiga bentuk orang itu akan diberikan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Benar Allah akan mencintainya. Salah satunya kita bersama saudara kita karena cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saudara-saudara yang terhormat Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kecintaan yang dengannya Allah mencintai seorang hamba, dan itu kita butuhkan. Karena pada hakikatnya bukan semata-mata kita menyibukkan diri cara mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita lebih daripada itu, yaitu kita ingin Allah mencintai kita. Dan dalam hadis ini disebutkan tiga bentuk orang yang akan mendapatkan cinta Allah. Yang pertama adalah apa? Lil mutahabina fiyya. Itu orang-orang yang saling mencintai di antara mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik mencintai bersama pasangannya karena Allah, atau baik mencintai saudaranya dalam pergaulan sehari-hari karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau berkumpul dalam satu urusan dengan saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka kata Allah, haqqat mahabati, benar orang ini akan mendapat kecintaanku. Jadi di antara seorang akan dicintai, akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala karena dia bersama saudaranya. Maka bila kita mendapatkan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, itu nikmat yang sangat besar. Selain itu, Allah mencintai kita. Al-Imam atau Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ma uridu an abqa'a fi dunya illa min thalath. Aku tidak ingin lagi berlama-lama di dunia ini kecuali tiga perkara saja. Aku tidak ingin berlama-lama di dunia ini. Dunia ini negeri yang sengsara, negeri yang susah. Kalau bukan karena yang tiga perkara itu, dia pengen cepat mati saja. Yang pertama disebutkan adalah qiyamul lain. Pertama disebutkan adalah qiyamul lain, yaitu apa? Salat malam. Yang kedua adalah liqa'ul ikhwan, yaitu bertemu dengan saudara se-Islam, semanhaj apalagi, seakidah. Itu adalah merupakan apa? Yang menjawabkan beliau rahimahullah ta'ala mau betah di dunia. Ini juga bahwasanya apa? Liqa'ul ikhwan, berjumpa dengan saudaranya di dunia sama muslim yang seakidah dan semanhaj, ini merupakan nikmat yang besar karena beliau tahu akan mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bila seorang itu berkumpul atau urusan berjumpa dengan saudaranya yang seagama, dialah dia berkumpul karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cintanya dia dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga disebutkan salatul jamaah, salat berjamaah. Karena ada salat malam, karena masih berjumpa dengan saudara seiman, karena masih ada salat jamaah, itulah yang membuat dia masih betah di dunia. Ya, subhanallah. Ya. Kemudian juga wa haqqat mahabbatil mutabadzilina fiyya. Yang kedua, orang benar-benar akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala bila dia memberikan kebaikan apa saja, baik duniawiya atau kebaikan apa saja, apakah ilmu, tenaga, harta, kasih sayang, perhatian karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang itu mendapat cinta dan kasih sayang kepada kita karena perhatian kita, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha fi auni al-akhihi, innallaha fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah senantiasa akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Ya, kita menolong saudaranya karena Allah, memberi apa sih yang kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, walau qalilan, walau sedikit, maka kita berhak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kan tentunya seorang memberi itu karena cinta, memberi karena kasih sayang, karena kasihan dan seterusnya, dan semua itu semata-mata tidak dilandaskan kepada orang tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini dia berhak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain daripada cinta ini, ada makna yang tersirat dalam itu, hendaklah kalau bersahabat, berteman, hendaklah karena Allah. Ada perintah yang tersirat. Atau kalau kita memberi, memberilah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan benar-benar seorang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyambung persaudaraan dengan mengunjungi satu dengan yang lainnya, apalagi kerabat, silaturahim. Nah, silaturahim ini lebih tinggi dan lebih kuat daripada berkunjung. Kalau silaturahim itu menyambung tali kerapan rahim, senasab. Ya. Sedangkan berkunjung ini artinya menziarahi satu dengan yang lainnya di luar nasab. Walaupun sih dalam bahasa kita, ya, berkunjung kemana saja itu silaturahim, ya. Dalam bahasa kita memang seperti itu. Ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak berbeda. Silaturahim ini dikhususkan menyambung tali rahim. Tapi kalau menyambung ukhuwah Islamiyah tidak menggunakan silaturahim. Ya. Nah, bentuk di antara menyambungkan ukhuwah Islaminya, menguatkan, antara saling mengunjungi. Seorang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapat kecintaan Allah. Bentuk mengunjungi karena Allah itu di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak muslim dengan muslim 6. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit apa? Maka kunjungilah. Antum mengunjungi temannya yang sakit, ya. Itu bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintai kita. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan authaqu ural iman an tuhibba fillahi wa tab. Apa nih? Wa tab qut fillah. Jadi kuatnya tali ikatan iman seorang itu adalah seorang mencintai karena Allah dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang benci dan cintanya dibangun di atas kecintaan kepada Allah, maka ini adalah tali yang paling kuat, simpul yang paling kuat, bulbul yang paling kuat pada keimanan seorang. Jadi kalau kita benci sama orang bukan karena hawa nafsu kita, tapi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibenci dia itu. Kenapa? Karena Allah membencinya. Kita harus mencintai dia. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk mencintainya. Sebagaimana yang setiap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita membencinya. Ya, la yadullu ala izzati ahadin illa ayumayyizu, ya, tidaklah seorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba tidak akan pernah mulia sampai dia memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba tidak juga mulia sampai dia juga membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang merasa dirinya mulia fitrafihi, dengan kemegahan dunianya yang dia miliki, tapi dia mencintai seorang yang dibenci oleh Allah dan membenci orang-orang yang dicintai Allah, maka ini adalah orang-orang yang hina. Karena kemuliaan itu adalah seorang dalam kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dari dulu sampai sekarang, ada orang-orang yang memang selalu membuat penista dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bijahlihi aw bi'tiqadihi, dengan kebodohan dia atau dengan keyakinannya. Wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul mursalin khairul basar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang terbaik, manusia yang terbaik, bahkan sayyidul mursalin, tuannya para nabi, yang seluruh manusia di mahsyar Allah Subhanahu wa taala ya'tuna ila kullu anbiya, datang kepada seluruh nabi, yatlubuna syafa'ah, meminta syafa'at, la yastati ayyuta, mereka tidak bisa memberikan syafaat itu illa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hum ya'tuna ila Adam dan mengatakan, wahai Adam, engkau manusia pertama, datang kepada Nuh, wahai engkau adalah rasul pertama, wahai Ibrahim, engkau kekasih Allah dan bapaknya para nabi, hai Musa, engkau lah nabi yang diajak Allah berbicara di bumi, hai Isa, engkau nabi yang Allah ciptakan dengan Ruh Kudus. Semua tidak bisa memberikan syafaat kepada manusia kecuali nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta itu, dia sujud terdiam sampai datang perintah Allah, ya Muhammad irfa ra'syak isfatu syafa, hai Muhammad, angkat wajahmu, berikan syafaat kepada mereka. Subhanallah. Dan nabi mengatakan, ummati ummati, umatku umatku, nabi yang mulia cinta kepada umatnya, tapi umatnya justru menistanya. Apakah ini kecintaan kita kepada agama Allah? Apakah ini kecintaan kita kepada Allah? Tidak sama sekali. Kita tidak pernah mulia kecuali memuliakan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang termulia adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat ketika manusia datang kepada Isa bin Maryam minta syafaat, dimatakan, ya Isa bin Maryam, anta khalaqallahu min ruhil qudus, wa Isa bin Maryam, engkau diciptakan dari ruhil qudus, asbi lana syafa'atan, beri kepada kami syafaat. Faqala Isa bin Maryam, maka Isa mengatakan, terdiam saat kemudian mengatakan, idhabu ila akhi salih wa nabi salih, pergilah kalian kepada saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Maksudnya apa maksudnya? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Maka kalau pada hari ini ada orang-orang yang mencerca nabi sallallahu alaihi wasallam, menyamakan nabi dengan manusia selainnya, ya, maka dia tidak memuliakan nabi, tapi dia sedang mengolok-olok nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mengolok-olok nabi adalah kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadir qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok bersenda gurau? Jangan minta maaf lagi karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Tegas Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Maka Allah dan ayat-ayatnya, Allah dan Al-Qur'an, Rasul dan sunnahnya enggak bisa untuk kita bersenda gurau untuk membuat orang tertawa dengannya. Ini bisa jatuh kepada yang kekafiran setelah dia mengaku keimanan. Bahkan Allah mengatakan, tak perlu lagi kamu minta maaf. Karena sungguh kamu telah kufur setelah kamu beriman. Maka ikhwatal iman yang tertawa Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mulia, jangan pernah bersenda gurau, apalagi mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Nabi dan sunnahnya. Maka ini semua akan jatuh kepadanya kekafiran. Wa hadisin fi dzalika katsira, dan hadis-hadis dalam masalah ini sangatlah banyak, kata Al-Imam Qudamah rahimahullahu taala, artinya tentang keutamaan ya cinta kepada Allah dan benci kepada Allah. Dan ini menunjukkan akhlak seorang yang baik. Wa alam anna ma yuhibbu fillahi wa yubghidu fillah fa innaka idza ahbabta insana likaunihi muti'an lillah fa idza asalla Allah abghadtahu fillah. Jadi ketahuilah, yang dimaksud dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah, maka sungguhnya apabila engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau mencintai seorang karena Allah, maka karena orang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang itu ada ketaatan dia kepada Allah di jalan yang benar, maka engkau mencintai dia karena itu, itu bentuk cinta kita kepadanya karena Allah. Fa idza asallaha abghadtahu. Apabila seorang hamba itu menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, engkau membencinya, maka itulah yang dimaksud engkau benci kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Li anna man ahabba li sababin abghadu li wujudi duddu wa man istama'at fi hisalin mahmudatin wa makruhatin fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Jadi kalau ada seorang ya melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi yang lain, dan sisi yang lain dia menyepakati yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji ya dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencintai dia di sisi ini dan dia mencintai di sisi yang lain. Nah, mungkin kan? Karena seorang itu kadang-kadang tidak selamanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang yang sebagian taat dia, tapi dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain. Maka kita harus adil kepada mereka. Berikan kecintaan di sisi ketaatan dan beri kebencian kita kepada di sisi kemaksiatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kita kepada suatu kaum tidak membuat kita bisa adil kepada mereka. Adillah, karena adil itu adalah lebih dekat dari ketakwaan. Sangat mungkin kita punya kebencian sama saudara kita karena perkara itu, atau dia ada kedzaliman. Tapi di sisi lain, dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benci sekedar kebencian kita sesuai kadar kemaksiatannya, dan cintai dia juga karena kadar ketaatannya. Fayambagi an tuhibbal muslim li islamihi. Maka hendaklah seorang muslim itu mencintai saudaranya karena keislamannya. Wa tubghiduhu li ma'siyatihi. Dan benci seorang itu karena kemaksiatan dia. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawasitatin bainal inkibadi wal istirsal. Maka jadilah engkau bersamanya dalam kebencian dan kecintaan pertengahan. Tidak menerima semuanya sebagaimana dia tidak membuang semuanya. Bila ada orang datang, wah ini jelek, ya saya enggak mau. Tidak begitu. Kecuali memang dia jelek mahdun. Kecuali memang kegiatannya jelek semuanya. Ya. Tapi selama dia ada kebaikannya, maksudnya kebaikan di sini, ketaatan dia sesuai dengan syariat, dan ada kemaksiatan dia karena hawa nafsu, ya, maka kita mesti cinta di sisi yang lain, benci karena sisi yang lain. Fa amma ma yajri minhu majral hafwati allati yu'lam annahu nadima 'alayha fal ula hina idin igmadu wa satar. Kalau seandainya ya fa'ama mayyati, adapun orang-orang yang berjalan di atas kemaksiatan, tapi setelah itu dia ketahui ini keburukan, kemudian dia menyesali atas kemaksiatannya, maka yang paling utama ketika itu adalah kita menerimanya, mencintainya, dan menutup aibnya. Ya, kalau ada seorang terjatuh dalam satu dosa, kemudian dia tahu ini keliru, kemudian dia pun beristighfar, kalau dia menyesali perbuatannya, maka tidak boleh bagi kita untuk membencinya, apalagi menyebarkan kasusnya. Justru menerima dan menutupi aibnya. Ya. Fa idza usiru 'alal ma'siyah falabudda min idhari atharul bughdi wal i'rad anhu wa taba'ud. Nah, kalau dia terus-menerus dalam kemaksiatannya tersebut, tidak berubah dan tidak menyesali, maka wajib bagi kita untuk menampakkan kebencian, penentangan, dan menjauhinya. Wa taqlidul qawla lahu ala hasbi ghalatul ma'siyati wa khuffatihi. Dan kita mesti berkata keras kepadanya sesuai dengan berat dan tidaknya, jelas dan tidaknya kemaksiatannya. Kalau orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan, sulit dinasehatin, ya, maka ini kita harus ada penampakan kebencian yang nyata, bahkan bisa menjauhi dan berpaling darinya, bahkan bisa berkata lebih keras dari sebelumnya, tergantung berat dan kontinu tidak dia dalam kemaksiatan. Ya. Nah ini ya. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa'lam anna al-mukhalifa li amri Allah taala ala aqsam. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menyimpang dari urusan Allah, dari perintah Allah itu ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama kata beliau, ayyakuna kafiron. Yang pertama, orang itu menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala karena orang ini kafir. Ya, orang kafir ini masih menyelisihi apa yang diperintah Allah, menyelisihi apa yang dilarang Allah. Dia tidak beriman. Fa in kana harbiyan fa huwa mustahiqqu lil qital wal irqaq. Kalau seandainya dia kafir, dia kafir harbi, kafir yang diperang. Seorang kafir, kafir harbi itu macam mana? Kafir yang memerangi kaum muslimin di negerinya, mengeluarkan kaum muslimin dari negerinya, maka itu kafir harbi. Maka yang seperti ini dia berhak untuk diperangi dan diperbudak. Kalau seandainya diperangi mereka mati, ya sudah mati. Kalau diperangi mereka hidup, tertawan, jadi budaklah mereka. Walaysa ba'da hadaini ihana, dan tidak ada kehinaan dari kedua ini. Jadi setelah ini tidak ada kehinaan. Kehinaan bagi orang-orang adalah diperangi dan diperbudak. Wa in kana dhimmiyan fala yajuzu ida'uhu illa bi aradi anhu. Kalau seandainya dia kafir dhimmi, maka tidak boleh kita menyakitinya kecuali dia berpaling dari kesepakatan yang disepakati dengan kaum muslimin. Wa taqilu lahu bil ittirar lahu ila adyaqit tariq. Jadi kita mesti menyempitkan jalan dia ketika dia berjalan sampai ke tepian, tapi tidak menjatuhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabdal ya tabda al-yahudi wan nasara bis sanam. Kemudian apa? Fa idza marruhu apa? Fa adyaqu ila tariq. Apa maknanya? Janganlah mulai engkau kepada Yahudi dan Nasrani dengan salam. Tapi apa? Bila engkau berjalan dengan mereka, maka sempitkan jalan mereka. Ya. Wa tarku badat bis salam, dan meninggalkan mengucapkan dulu salam kepada mereka. Fa in salama qila lahu wa alayka. Kalau mereka bersalam kepadamu, katakan ya kepadamu wa alayka. Tergantung salamnya ya. Sausain mengatakan kalau orang kafir mengucapkan salam lengkap kepada kita, assalamu alaikum, maka kita mesti menjawabnya wa alaikum, wa alaikumussalam. Kalau dia mengucapkan assalamu alaikum, maka kita jawab apa? Wa alaikumussalam, tapi tidak boleh lebih. Kalau sama orang muslim kan assalamu alaikum, jawabnya apa? Wa alaikumussalam wa rahmaminya atau wa barakatuh. Kalau orang kafir enggak, secukupnya aja dia assalamu alaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Ya. Nah, kalau kafirnya harbi, maka diperangi. Kalau dia memerangi kaum muslimin, maka kaum muslim pun memerangi dia. Tapi kalau kafir dhimmi, kafir dhimmi adalah kafir yang di bawah naungan kekuasaan perintah muslim, ya dia takluk di bawah perintah muslim dan dibebaskan untuk beribadah sesuai ibadahnya, tapi dia bayar pajak jizyah kepada penguasa kaum muslimin untuk menjaga mereka dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita tidak boleh menyakitinya, apalagi membunuhnya. Kata Rasulullah SAW, man qatala dimmiyan aw muahadan lam yarah riyatal jannah. Seorang yang membunuh kafir dhimmi dan membunuh kafir muahad, kafir muahad berarti kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak akan mendapat baunya surga. Ya, enggak boleh. Bagaimana kita mengingkari orang kafir harbi? Bagaimana kita mengingkari orang-orang kafir dhimmi yang sama kedua-duanya ini adalah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi syariat Allah, tetapi perlakuan pengingkaran tidaklah sama. Wal ula kafu an mukhalitatihi wal muamalati wal muakilati. Yang utama dari mereka, baik kafir dhimmi ini atau muahad ini, adalah kita apa? Mencukupkan dari mereka. Artinya tidak banyak berinteraksi dengan mereka, tidak berinteraksi banyak, tidak bermuamalah banyak, tidak makan bersama mereka. Wa minal makruhi al-istirsal ilaihi bi imbisati kama yuf'alu bil istiqa. Dan perkara yang dibenci ketika engkau menerima dengan lapang dada apa yang diperbuat oleh mereka, sebagaimana engkau menerima lapang dada dengan teman-temanmu sama muslim. Enggak sama. Walaupun dia baik dan seterusnya, ada batasan kita dengan mereka yang berbeda dengan kaum muslimin. Ini qismu al-awwal. Al-qismu al-thani, jenis yang kedua, pengingkaran atau orang-orang yang menyelisih Allah, di sini disebutkan al-mubtadi', yaitu ahlu bid'ah. Fa ahlu bid'ah hum alladziina yukhalifuna amrillah. Ahlu bid'ah adalah orang-orang yang menyelisih urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana mimman yad'u ila bid'atin wa kana al-bid'atu bihaitsu yukaffiru biha fa amru ashaddu min ad-dimmi. Kata ulama kutama, seandainya seorang melakukan kebid'ahan itu, menyuruh manusia kepada bid'ahnya, dan bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam, maka perkaranya lebih keras daripada kafir dhimmi. Kalau ada orang mengaku muslim tapi sudah banyak melakukan kebid'ahan, dan kebid'ahannya kepada apa? Sampai derajat kekupuran, maka pengingkaran kita kepadanya lebih keras daripada pengingkaran kafir dhimmi. Artinya apa? Pengingkaran kepada kafir dhimmi jauh lebih baik daripada pengingkaran kepada orang ini. Ya, seperti kelompok Syiah Rafidah. Ini bid'ah mukaffarah, bid'ah yang sampai derajat kafir. Orang yang mencela sahabat, mencela istri Rasul, mencela banyak. Ya, maka ini kufur mereka. Maka pengingkaran kepada mereka harus lebih keras daripada kepada kafir dhimmi, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Li'annahu la yaqiru bi jizyatin wa la yusami bi aqdi dhimma. Kenapa demikian? Karena orang-orang ahlu bid'ah yang sampai derajat kufur ini tidak membayar jizyah pula, maka tidak ditoleransi mereka dengan akidah-akidah itu. Kalau kafir dhimmi itu masih bayar jizyah, bayar upeti kepada kita. Mereka kan enggak. Wa in kana mimman la yukfar biha. Seandainya pelaku bid'ah itu tidak sampai derajat kekafiran, dan ini banyak di negeri kita, banyak pelaku bid'ah, orang melakukan bid'ah tapi tidak sampai kufur, ya, masih tetap kaum muslimin. Fa amaruhu bainahu wa bainallahi ta'ala akhafu min amril kafir wala mahala. Maka urusannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala lebih ringan daripada urusan orang kafir, gitu kan? Walakin al-amru fi inkari ahli ashaddu minhu 'alal kafir. Tetapi juga pengingkaran kita kepada mereka juga lebih keras dari pengingkaran kepada orang kafir. Ini begitu kata Ibnu Qudamah. Walakin al-amru fil inkari 'alai ashaddu minhu 'alal kafir. Ya. Li'anna syaril kafir ghairu muta'addin. Kenapa kita mengingkari ahlu bid'ah mesti lebih keras daripada mengingkari orang kafir, kata Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berikan alasan. Li'anna syaril kafir ghairu muta'addin. Karena keburukan orang kafir ini tidak berdampak nyata kepada orang-orang muslim. li'annahu la yaltafitu ila qawli. Karena orang muslim tidak akan mengikuti ucapan orang kafir. Walaupun ada sedikit. Bihilafil mubtadi alladhi yad'u ila bid'atihi. Berbeda dengan orang-orang ahlu bid'ah yang menyuruh kepada kebid'ahannya. Li'annahu yuz'amu anna ma yad'u ilaihi haq. Karena manusia akan mengira apa yang disampaikan pelaku bid'ah ini benar. Fayakunu sababan li ghawiyatul khalqi fasyarruhu muta'addin. Maka jadilah ahlu bid'ah itu dengan ucapannya itu sebab ya menjauhkan seorang dari kebenaran. Dan kejelekannya sangatlah nyata. Ya sekarang lihat aja. Kaum muslimin sekarang lihat. Tentunya ada orang kafir itu mempengaruhi budaya Islam. Dan dijadikan masuk dalam budaya Islam. Iya ada. Tapi tidaklah kalaupun seandainya ajaran-ajaran kekafiran itu diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, tidaklah kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin menerima ajaran kufur itu kecuali ada corong-corong daripada ahlu bid'ah itu. Kalau pada hari ini ada orang-orang muslim menerima ajaran kekufuran yang dianggap ajaran Islam karena ucapan-ucapan pelaku bid'ah juga. Sedangkan ucapan-ucapan pelaku bid'ah dianggap benar oleh orang-orang awam kaum muslimin. Maka itulah sebabnya mereka diingkari lebih keras daripada orang kafir menurut Ibu Qudamah rahimahullahu taala. Ulang tahun itu kan ulang tahun kelahiran itu kan budaya orang kufur, enggak ada dalam Islam. Orang memakainya. Kenapa mereka itu sebagian kaum muslimin melakukannya? Karena ada yang membolehkan dari ahlu bid'ah. Ada yang membolehkan dari ahlu bid'ah. Tetap saja. Ya. Ajaran orang kufur itu dikembangbiakan oleh pelaku bid'ah. Ya, makanya diingkari lebih keras. Fa'idharu bugduhu wal inkitongu anhu wa mu'adatuhu wa tahkiruhu wa tasni'u alaih bibid'atihi wa tanfiru nasa anhu asyad. Maka mesti menampakkan kebencian, menampakkan pemutusan muamalah, artinya ya memutus dalam hal kebid'ahannya, dan tahkir, merendahkan mereka dengan bid'ah-bid'ah mereka itu, karena mereka menjauhkan manusia wa tanfirun nas anhu asyad, dan menjauhkan manusia dari mereka ini lebih harus lebih intens. Ya. Tentunya ini apabila ini ahlu bid'ah. Bila ini ahlu bid'ah. Dan perlu diketahui, tidak setiap orang melakukan bid'ah itu pelaku bid'ah. Jadi pengingkarannya berbeda. Kalau ahlu bid'ah yang menyuruh ke manusia kepada kebid'ahan, kemudian musuhi ahlu sunnah, menjuluki ahlu sunnah dengan gelar-gelar yang tidak layak, menipu manusia dengan tuduhan-tuduhannya, maka ini pelaku bid'ah. Maka kita mesti menampakkan ya kebencian kepadanya dengan bid'ahnya, bukan pada orangnya tapi dengan kebid'ahannya. Tapi adapun awamunas, manusia yang melakukan kebid'ahan karena ikut-ikutan, maka tetap berlaku kepada mereka pengingkaran kepada bid'ah, bersama kita bersikap lunak kepada mereka dengan menasihatinya. Fa'amal mubtadil amin, di sini disebutkan fa'amal mubtadil amin alladhi la yaqdiru ayyadu wa la yukhafu iktida'i bihi fa'amru ahunu. Adapun pelaku-pelaku bid'ah yang awam, yang ikut-ikutan dari orang-orang ahlu bid'ah, yang bila melakukan kebid'ahan, ya tidak dikhawatirkan manusia ikut mengikutinya, karena tidak punya pengetahuan tadi, hanya ikut-ikutan. Maka urusannya lebih ringan dari ahlu bid'ah. Fal'ula ayyutalattafu bihi binushi. Yang paling utama adalah kita berkasih sayang lembut kepadanya dengan menasihati. Fa'inal kulubal awami sari'atul taqallub. Karena hati-hati orang awam itu cepat untuk berbolak-balik. Fa'ilam yanfa'an nusha. Kalau seandainya nasihat kita kepadanya tidak bermanfaat. Wa kana fi iradi anhu takbihu li bid'atin fi ainihi. Dan dia menentang nasihat tersebut. Ya, menjelekkan argumentasi kita karena kuatnya bid'ah di matanya. ta'akadal istihbab wal i'rad anhu, maka setelah itu ketika itu dicintai bagimu berpaling darinya. Kalau nasihat diberikan tidak mau, maka berpaling saja. Karena Allah mengatakan wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang mulia itu berjalan di muka bumi dengan tawadu, bukan dengan sombong. Dan bila berbicara dengan orang-orang bodoh, maka dia berbicara yang menyelamatkan dirinya dari mereka dan menyelamatkan mereka dari kita. Jadi katakan selamat tinggal saja. Dalam ayat lain Allah mengatakan fa'arid anil jahilin. Apa ayat sebelumnya Ustaz? Wa murbir urf. Wa bi urfi. Sebelumnya? Sebelum wa murbir urfi. Wa murbir urfi wa'arid anil jahilin. Jadi perintahkan untuk memberikan maaf, tapi kita apa? Berpaling dari orang-orang bodoh ini. Ya. Wa in ulima ana dalika la yusar li jumudi tabi'ihi wa rusuhi i'tiqadihi fil qalbihi fa iradu anhu aula. Ya, bila diketahui ya bahwasanya semua itu tidak bermanfaat baginya, nasihat dan seterusnya ditemani tidak bermanfaat baginya karena jumudnya dia, pekunya dia ya, dengan bid'ah itu, kalau sudah bendara daging sejak kecil misalnya, maka berpaling dari itu darinya adalah lebih utama. Karena dakwah itu banyak, enggak usah ngurusin yang ini, mungkin di sini enggak mau, di sana ada yang mau ya. Li anal bid'ata idza lam yubalik fi taqbihiha sya'at bainal khalqi wa amat fasaduha. Karena bid'ah itu apabila tidak disampaikan tentang jelek dan buruknya bid'ah pada masyarakat, maka akan bersebaran, sudah tersebar ya kepada hamba kejelekannya. Jadi bid'ah ini virus. Apabila seorang tahu bid'ah, maka akan melakukan bid'ah. Bahkan pelaku bid'ah yang pertama ini akan dikalahkan dengan bid'ah yang berikutnya. Karena bid'ah tidak punya kaidah, bid'ah tidak punya batasan. Dulu bid'ahnya kayak gini, besok bid'ahnya lebih besar. Generasi kedua lebih besar, besok lebih besar, lebih besar lagi, lebih jauh lagi bid'ahnya. Maka akan mudah berkembang dan sangat buruk pengaruhnya bagi masyarakat. Nah, dan generasi dianggapnya itu adalah apa? Sunnah. Ya. Masalah ini ada tiga qism. Bacalah satu lagi. Wa qismu salis al-asi bi fi'lihi la bi i'tiqadihi. Kelompok yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang menyelisih Allah, urusan Allah, atau ahlu maksiat. Orang yang bermaksiat dengan perbuatannya, tapi tidak dengan keyakinannya. Keyakinannya dia tahu ini salah, tapi perbuatannya melakukan. Fa in kana bi haitsu yata'adda biha ghairihi qad-dhulmi wal ghasa wa shahadatu zur wal ghibati wa namimu wa dalika fal ula i'radu anhu. Kalau seandainya kemaksiatannya itu berkaitan dengan menyakiti orang lain, seperti kedzaliman, merampas hak orang lain, bersaksi palsu atau ghibah atau namimah, ya, yang semisal ini, maka yang utama berpaling darinya. Wa tarku mukhalitatuhu wal inkibadu an muamalatihi. Dan mesti apa? Meninggalkan berkumpul dengannya. Ya. Dan juga tidak banyak bermuamalah dengannya. Wa kadzalikal hukmu fi man yad'u ghairuhu ila al-fasad. Begitu hukum kepada orang-orang yang menyuruh mendakwahkan kepada orang lain dengan kerusakan. Kala yajma baina rijali wa nisa, seperti orang yang mengumpulkan antara laki-laki dan wanita, wa yuhayyu asbab asyari li ahli al-fasad, dan mempersiapkan sebab-sebab keburukan bagi pelaku-pelaku keburukan. Fahada yambagi ihanatuhu wa muqati'atuhu wal i'rad anhu. Maka ini bakit maksi kita untuk meremehkannya dan memutus pergaulan dengannya dan berpaling darinya. Jadi kalau ada orang ya, kalau tadi kalau sama kan, orang yang dengan kemaksiatan dia bukan dengan keyakinannya bermaksiat, kalau seandainya berkaitan dengan orang lain seperti dzalim seterusnya, maka menjauhinya. Begitu juga dengan orang-orang yang sehukum dengannya. Orang-orang yang suka mengumpulkan orang dalam satu acara, laki-laki dan wanita bercampur, kemudian menghidangkan makanan minuman yang membuat mereka melakukan keburukan, mabok-mabok dan seterusnya, dia kaum muslimin, maka ini juga sama hukumnya, mesti menjauhinya, ya, kalau tidak mampu untuk menasihatinya. Fa amal ladzi yufsiku fi nafsihi bi subil khamri aw zina aw sarqa aw tarkul wajib fa amru fihi akhab. Adapun orang-orang yang melakukan kefasikan pada dirinya, bermaksiat pada dirinya dengan minum khamar, dia minum khamar untuk dirinya, tidak ngajak orang lain. Dia berzina untuk dirinya, tidak ngajak orang lain. Dia mencuri untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Atau dia meninggalkan kewajiban tapi tidak mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Fa amru fi akhab. Saya mengatakan urusan yang semacam ini lebih ringan dari yang pertama. Sampai orang pun berzina itu kan berat sekali, tapi dia untuk dirinya tidak suka kalau orang lain mengikutinya. Ini urusannya lebih ringan daripada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kedzaliman kepada orang lain. Ya. Karena kalau dia bertobat mudah, tobat kepada Allah selesai. Kalau yang pertama enggak, sampai dia apa? Minta maaf, mengembalikan haknya orang lain. Walakinahu fi waqtin mubasharatihi idza sawdifa wajaba mana'uhu bima yamna'u bihi. Tapi pada waktu tertentu, pada waktu dia melakukan tindakan-tindakan kriminal itu pada dirinya sendiri, maka wajib kita mencegahnya dari apa yang bisa dicegah darinya, ya. Wa in kana nusu yuradduhu wa kana anfa lahu nus lahu nusha wa ila ugridu lahu. Kalau sana nasihat itu bermanfaat baginya, maka nasihati kita. Nasihati dia dengan sendiri pelan-pelan. Tapi kalau tidak bermanfaat, maka kita mesti bersiap keras kepadanya ketika dia melakukan tindakan tersebut atau ketika dia terus-menerus di dalam perbuatan itu. Ya. Al-kulihal ifatul iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang ketiga ini adalah kemaksiatan seorang tanpa keyakinan. Tetap dihukumi seorang muslim walaupun dia seorang fasik. Dan kefasikan orang berbeda-beda. Kefasikan mendzalimi orang lain jauh lebih berat daripada kefasikan apa namanya? Mendzalimi diri sendiri. Karena dzalim itu tiga. Dzalim yang paling berat, dzalim kepada Allah dengan menyekutukannya, menghina nabinya, berpaling dari agamanya. Dzalim yang kedua, dzalim kepada hamba. Merugikan hamba yang ingin menyebabkan kita bangkrut di hari akhir. Yang ketika zalim seorang hamba pada dirinya sendiri. Ya, walaupun kadang ada dosa yang berat ketika seorang mendzalimi diri sendiri, tapi kadang sikap kita kepadanya berbeda dengan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan yang bisa dijelaskan dari Kitabul Adab was-Suhba wal-Khuwa wal-Mu'asaratul Khalqi wa nimadzalika. Kenapa Nabi Ulul Azmi tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasul? Pertama, karena dalil tadi, karena ada dalil yang menyebutkan demikian. Yang kedua, para nabi-nabi itu menyebutkan dosa-dosanya. Dengan dosa itu mereka tidak bisa memberikan apa namanya? Syafaat. Maksudnya syafaat al-udma. Maksudnya syafaat udma. Syafaat di mahsyar yang paling agung. Kalau nabi-nabi itu apakah bisa memberikan syafaat kepada umatnya? Bisa. Seluruh nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Ibrahim, Musa, yang lain. Bisa memberikan kepada umatnya. Tapi syafaatul udma. Fi maqamin mahmuda. Di tempat yang paling terpuji. Hanya milik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari sana disebutkan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Beri kami syafaat. Enggak bisa. Kenapa enggak bisanya? Karena dia pernah berdosa. Dengan sebab dosaku lah kalian berada di bumi. Pada Nuh juga malah tidak bisa. Aku pernah menenggelamkan bumi ini. Ibrahim, enggak bisa. Aku pernah berdusta. Padahal tidak dikatakan dusta, tapi untuk Ibrahim sudah berdusta. Musa, enggak bisa. Kenapa? Pernah membunuh orang walau tidak sengaja. Kemudian siapa? Isa. Isa enggak menyebutkan kesalahannya memang. Isa tidak menyebutkan kesalahan. Dan memang Isa tidak punya salah kepada kaumnya. Kalau ingin tahu dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Isa bin Maryam, lihat dua halaman di surat akhir surat Al-Maidah. Ya, dua halaman di surat akhir surat Al-Maidah. Bagaimana jelas sekali Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan semua rasul ya, dan khusus bertanya kepada Isa bin Maryam tentang apa yang dilakukan oleh kaumnya yang mengatakan cinta pada Isa bin Maryam hari ini. Jelas sekali bagaimana perkataan Isa bin Maryam, dan akhirnya Allah katakan apa dari dialog itu? Al-yauma yanfa'u shadiquna sidquhum. Pada hari ini bermanfaatlah kejujuran orang-orang yang jujur. Kejujuran Isa bin Maryam bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkata tentang Isa bin Maryam sejatinya pada orang Nasrani, kejujuran kita ini dinilai tidak? Tidak. Tapi kejujuran kita di hadapan Allah tentang kalau mereka itu akan berbuah hasil. Makanya itu dialog Allah dengan Isa bin Maryam. Tapi Isa bin Maryam tidak bisa juga memberikan syafaat. Maka dia katakan idhabu ila akhi salih wa nabiyyin salih. Pergi kalian semua kepada saudaraku yang saleh, nabi yang saleh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak berhak untuk apa namanya? Memberikan syafaat. Tapi syafaat kepada umatnya bisa. Jadi seluruh kalau syafaatul ulama milik nabi, kalau syafaat nabi kepada umatnya semua nabi bisa. Ada syafaat malaikat, ada syafaat orang saleh kepada saudaranya, teman kepada saudaranya, bapak kepada anaknya, anak kepada bapaknya. Ini banyak saling memberikan syafaat. Syafaat masuk syafaatnya mujahidin. Memberikan syafaat. Tapi syafaatul udma, syafaat yang agung, ini hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sudah lebih waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirul azim. Subhanak wa hamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.